بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sebelum dengar kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat di dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah hari ini kita akan membuat sedikit bacaan, kita kata komentar ringkas terhadap risalah yang agung ini daripada seorang imam salafi, seorang ulama salafi, ulama ahli sunnah yang hebat, iaitu Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Maka sebelum kita membaca kitab, eloklah kita membaca sedikit terjemahan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kita baca sedikit biografi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Nama beliau Al-Allamah Zainuddin. Saya tahu dalam buku ni ada ke tak? Wawada. Tiga belas. Jadi nasab, nama dan nasab beliau adalah Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abi Al-Barakat Rasul Salami Al-Baghdadi Al-Dimashqi Al-Hanbali. Nama panggilan beliau adalah Abu Al-Faraj. Okay? Lahir pada tahun 706 Hijrah. Kita tengok, lompat terus guru-guru beliau. Ibn Rajab Al-Hanbali menimba ilmu daripada banyak para ulama besar di Mekah seperti Uthman bin Yusuf. Begitu juga dengan Ibn Khabbas, Ibrahim bin Daud Al-Aqbar, di Masjid bin Abi Fattah Al-Maiduni, Abil Haram Muhammad bin Qalansi, dan juga sahabat-sahabat Ibn Al-Bukhari, anak-anak Imam Al-Bukhari di Qahirah. Pujian para ulama, tengok bawah sebelah tu. Kedudukan dan pujian para ulama. Ibn Haji berkata, berhati-hatilah dalam menuntut ilmu hadis. Nampak sini? Dia kata berhati-hati dalam menuntut ilmu hadis. Namun sekarang semua minat ilmu hadis. Sebab ilmu hadis sekarang ni jadi cepat terkenal. Okay? Berhati-hatilah dalam menuntut ilmu hadis. Orang yang lebih mengetahui dan ahli yang dalam dalam ilmu hadis, ilalul hadis, dan penyusun jalur-jalur periwayat hadis pada zaman itu adalah Ibn Rajab Al-Hanbali. Maksudnya, hujan kata orang yang paling alim tentang sanad-sanad hadis itu adalah Ibn Rajab Al-Hanbali. Itu juga Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan Ibn Rajab adalah seorang imam al-hafiz, seorang yang pakar dan ini tempat rujukan dalam ilmu hadis. Kita tengok buku surat 17 pula. Kewafatan beliau setelah mengharungi perjalanan, dia meninggal pada mengharungi perjalanan hidup dengan penuh cabaran. Ibn Rajab Al-Hanbali wafat pada tahun pada hari Isnin 4 Ramadhan 795 Hijrah di bumi Al-Humairiyah. Saya tak nak panjang-panjang sebab biografi ni tuan-tuan pun boleh baca sendiri. Yang penting ialah ta'liqat. Yang penting adalah nak faham kitab yang kita nak baca ni. Nama kitab yang kita nak baca ni Fadlul ilmi salafi ala ilmi khalaf, kelebihan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Iaitu kitab ni nak bincangkan bahawa kita ni patut mempelajari ilmu salaf. Satu. Yang kedua, kita patut mempelajari cara salaf dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kita nak faham tentang bagaimana salaf dalam berilmu, beramal dengan ilmu. Sebab itulah penulis Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di karang kitab ni. Sebab pada zaman sekarang ni ramai orang nak mengaji. Kita kuliah lambat-lambat kuliah. Tapi mereka tidak mengetahui ilmu apa yang nak dicari, ilmu apa yang bermanfaat, ilmu mana yang tak bermanfaat. akhirnya mereka itu ikhtalatlah hablu bin nabal, mereka itu bercampurlah anak panah dengan kayu ataupun tali. Mereka tak tahu tahu beza yang mana benar atau mana yang salah. Jadi kitab ini kitab yang terbaik menjelaskan tentang apakah ilmu bermanfaat. Kitab ini juga menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat. Kitab ini juga menjelaskan perangai orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan kitab ini juga menjelaskan tentang ciri-ciri ilmu yang tak bermanfaat dan sikap orang yang dapat ilmu tapi tak manfaat ilmu badannya. Jadi kitab ini satu peringatan yang sangat bagus untuk kita yang kita yang selalu menuntut ilmu dan pergi datang kuliah, pergi mengaji sana sini. Barakallahu fiik. Jadi jangan buang masa, terus kita masuk ke kitab Al-Syekh. Kitab yang ada di tangan tuan-tuan sekalian ni, terjemahan Pustaka Ilmu Salaf, Ma'al Asafi Syadid. Ma'al Asafi Syadid maksud bahasa Arab ialah, maksudnya ialah sangat apa, kita kata kitab dia bagus tapi tapi ada banyak kesalahan, ada banyak kesalahan terjemahan. Jadi tuan-tuan sila beri perhatian bila saya kata sila betulkan terjemahan kitab tuan-tuan sekalian. Ada satu bab tu memang salah langsung, satu buku surat salah. Okay? Jadi barakallahu fikum, nanti kita akan betulkan. Kita buka maksud buku surat 21. Antara kekurangan terjemahan ini juga, dia tak buat dalam bentuk terjemahan matan. Kita ni bila kita terjemahkan buku, jangan kita adjust dia punya rupa bentuk kitab. Sebab so, bila orang baca, orang nampak susunan dia. Pertama, Alhamdulillah, Bismillah, terjemahan. Betul lah saya, kalau tuan-tuan semua tidak terlibat dalam penterjemahan kitab ni, kalau boleh, bawakan sekali teks Arab. Teks Arab, terjemahan. Teks Arab, terjemahan. Itu yang terbaik. Okey, barakallahu fikum. Buka surat 21. Ya, betul, surat 21. Nampak di sini? Penterjemah. Okey. Semoga Allah Taala mengampuni mereka. Tidak memulakan dengan bagaimana Al-Imam Ibn Rajab mulakan. Al-Imam Ibn Rajab mulakan dengan ada Alhamdulillah. Lepas tu kalau ada yang bahasa Arabnya, tuan-tuan boleh sebarkan kawan-kawan. Jadi kata Al-Imam Ibn Rajab, Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, fadlu ilmi salafi ala al-khalaf, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tak ada dalam buku ni. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Seperti biasa penulis memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab dalam mengarang kitab. Amma ba'du, fahadhihi kalimatul mukhtasarat fi ma'na al-'ilm. Amma ba'du, bab ini adalah penerangan yang ringkas, kalimatul mukhtasarat fi ma'na al-'ilm, tentang maksud ilmu. Wa inqisamihi ila 'ilmin nafi' wa 'ilmin ghair nafi', dan pembahagiannya kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa 'ilm madhmum, dan juga ilmu yang dicela. Wa tanbih, dan juga memberi peringatan, memberi perhatian kepada tentang fadlu ilmi salaf, kelebihan kemuliaan ilmu salaf ke atas ilmu al-khalaf. Pertama, kita tak, saya rasa kita tak perlu huraikan maksud salaf. Saya rasa tuan-tuan semua dah banyak kali datang daurah berkenaan dengan salaf. Kita bagi kesimpulan saja, bagi siapa yang bermaksud al-salaf adalah golongan yang mengikut Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, yang mereka ini datang daripada kurun yang ketiga terawal. Jadi barang siapa yang mengikut jalan mereka ini, mereka digelar sebagai salafiyun. Mereka digelar sebagai salafiyun. Sebagai para ulama, dia hanya meletakkan salafi ini pada tiga kurun yang awal. Maka kita kata itu tidak benar. Yang sahih, salafi ini adalah untuk siapa sahaja yang bermanhaj di atas manhaj Nabi SAW, di atas jalannya para sahabat, tabi'in dan seumpama dengannya, yang diatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan mereka ini salaf juga adalah nama lain bagi Ahlu Sunnati wal Jamaah. Juga nama lain bagi tuan-tuan, saya bagi nama lain Ahlu Sunnah. Saya cakap seorang pagi-pagi ni mengantuk. Nama lain Ahlu Sunnah, salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah bagi Ajibi, Ajibuni Al-Firqah An-Najiyah. Naam, bagi Al-Firqah An-Najiyah maksudnya apa? Golongannya selamat. Kenapa digelar sebagai golongan yang selamat? Sebab Nabi SAW kata 72 dalam neraka kecuali satu. Baik. Lagi nama lain Ahlul Hadith. Ahlul Hadith ini maksudnya yang berpegang pada hadith, walaupun mereka bukan pakar hadith. Yang soal Ahlul Hadith, awak ni Ahlul Hadith, ya Ahlul Hadith, ada PhD hadith ke? Tak ada. Tak ada PhD hadith. Tapi kalau dia berpegang pada sunnah Nabi SAW, maka dia Ahlul Hadith. Lagi, apa lagi nama lain? Lagi Ahlul Sunnah? At-Tauhid. Tak nak. Al-Ta'ifatul Mansurah. Ahsan Barakullah Fi. Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan yang mendapat kemenangan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Sentiasa pada dalam golongan umatku ini, golongan yang menegakkan kebenaran, maka golongan yang memusuhi mereka tidak dapat menghinakan mereka ataupun mengalahkan mereka. Itu ta'ifah mansur. Jadi ini semua ialah ahlu sunnah, dan ini semua adalah salaf. Dan orang yang ikut ni digelar sebagai salafi. Jadi tuan-tuan jangan rasa ragu-ragu kata saya bila ni salafi. Alah, puak-puak ni salafi, salafi, salafi, salafi, salafi, salafi. Dia nak kutuk. Kita ni Islam semuanya. Allah musta'an, mana kita semua Muslim. Lepas tu dalam kitab Syekh Salim bin Id Hilali, kitab dia, lima daftartu manhaj salaf. Kenapa aku pilih manhaj salaf? Dalam buku tu disebut tentang bagaimana dialog Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala dengan Abdul Hamid Abu Syaqqah. Abdul Hamid Abu Syaqqah ni tokoh liberal. Dia ada buat satu kitab namanya Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr Risalah, membebaskan wanita. Dalam kitab tersebut Abu Syaqqah dia kata niqab ni tak bagus, niqab ni menyebabkan orang perempuan sesak nafas. Dia kata dia agar menggalakkan percampuran antara lelaki dan wanita, pengasingan ni tak ada, tak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhir dan lain lagi. Asyik Bani Rahimahullah dialogannya. Abu Syaqqah kata, kenapa kita tak panggil kita ni Muslim saja? Bukankah Allah Ta'ala kata Al-Quran wa sammakumul muslimin, dan dialah Allah telah menamakan kamu dengan Muslimin, dengan Islam. Maka kata Syekh Bani Rahimahullah, semua orang mendakwa Muslim. Semua orang mendakwa dia Muslim. Jadi maksud kau ni Islam apa? Islam Syiah, Islam Rafidah, Islam Khawarij, Islam Durus, Islam. Aku Islam ala kitab wa sunnah. Dia kata Abu Syaqqah berkata dia, aku Islam di atas Quran dan sunnah. Baik, kata Syekh Bani, kalau kau Islam atas Quran dan sunnah, semua dakwah ikut Quran dan sunnah. Syiah dakwah Quran dan sunnah, Rafidah dakwah Quran dan sunnah, Khawarij dakwah Quran dan sunnah. Sekiranya Abu Syaqqah dia jawab, aku ikut Quran dan sunnah dengan cara sahabat. Ha, kita cara balik. Itu yang kita nak. Jadi kalau orang tanya, kau ni Islam tak? Islam. Islam apa? Akulah seorang Muslim di atas Quran, sunnah, sahabat. Cara balik itu kan panjang. Ini aku ringkaskan untuk kau. Salaf. Islam salafi. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tidak ada aib, tidak ada aib bagi orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Bahkan kata Syekh Salih As-Sahimi yang uraikan kitab kita ni, dia kata wala tabarrama, ya tabarrama, dia kata. Jadi jangan kamu rasa ragu-ragu untuk menisbahkan diri kamu kepada salafi, kepada salaf. Jika dengan tujuan menisbahkan tersebut untuk menjelaskan kita di atas Quran, sunnah dan jalan yang para sahabat. Namun kita jangan gunakan nama ini untuk tafriq bainal ummah, untuk mencah belah, untuk kita tengok terkadang sama-sama ahli sunnah tapi dia gunakan untuk apa? Untuk mentahzir atas sahabatnya pada perkara yang tak sepatutnya tahzir. Tahzir sebab orang tu tulis kitab terjemahan salah, mana boleh dia tahzir buat-buat ni. Macam tu golongan ni jumpa tahzir Ustaz Rasul sebab Ustaz Rasul dia kalau kita usul salasah tu dia terjemahkan, dia letak nama dekat depan dengan ada komentari. Jadi Ustaz Rasul dia tambah komentari dia sekali, ta'liq dia sekali. Jadi bukanlah jadi kitab tu kitab yang asal. Satu yang kedua, Ustaz Rasul letakkan supaya orang tak tengok orang Ustaz Abdul Wahab. Kemudian ada sebahagian tu tahzir Ustaz Rasul tadi sebab isu Allah hasyawakan hasyawakan. Ini golongan yang tak sepatutnya. Jadi dia salah gunakan. Ok, kita dalam hukum Allah terus masuk ke kitab. Sekali lagi, kemudian berulis masuk pula ilmu bermanfaat yang disebut dalam Al-Quran. Yang ni, yang A tu, ilmu bermanfaat yang disebut dalam Al-Quran itu bukan daripada Syilajah Al-Hambali. Itu terjemahan yang masukkan. Okay? Terjemahan yang masukkan. Sedangkan dalam kitab saya ni disebut terus ialah pembahagian ilmu kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الْعِلْمَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut ilmu dalam kitabnya, dalam Al-Quran. تَارَةً فِي مَقَامِ الْمَنْحِ, kadangkala dalam bentuk pujian. Tengok tu, sesungguhnya Allah atas ni, tu ni perenggan yang keempat di atas. Sesungguhnya Allah telah menyebutkan ilmu dalam Al-Quran dalam bentuk pujian, ala maqamil madhi. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak ni? Nah. Wahuwa al-ilmu nafi', dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya Al-Quran ada part yang Allah Ta'ala puji ilmu, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Wa dhakara al-ilma taratan fi maqamil dhamm, dan kadangkala Allah Ta'ala menyebut ilmu dalam bentuk celaan, maqamil dham. Wa huwa al-ilm la yanfa', dan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya dalam Quran ada Allah Ta'ala sebut pasal ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu manfaat Allah Ta'ala puji, ilmu tak manfaat Allah Ta'ala cela. Antaranya fa ammal awwal, contoh ilmu yang Allah Ta'ala puji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dekat sini Allah Ta'ala memuji ahli ilmu. Dan ahli ilmu dalam ayat ni, sebab penulis ni merujuk, dia potong ayat tu. Kalau kita baca buka surah Az-Zumar itu ayat 9, Allah Ta'ala sebut sebelum ayat tu dan selepas ayat tu satu maklumat yang sangat menarik. Kata Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Adakah orang yang bangun malam, qanitun ana al-layli waktu malam, sajidan sujud, qa'iman berdiri, ya'dharul akhirah takutkan akhirat, wa yarju rahmata rabbih dan mengharapkan rahmat Tuhannya, dia barulah Allah Ta'ala sebut kul hal yastawi alladhina ya'lamun, adakah sama orang mengetahui dan orang yang tak mengetahui. Maksud ayatnya orang yang mengetahui orang yang beramal, orang yang mengetahui ialah orang yang takutkan akhirat, orang yang mengetahui orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dekat sini disebut pujian terhadap ilmu itu, ilmu manfaat itu, ilmu yang tiga ini, ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang menyebabkan takut dengan akhirat, dan ilmu yang menyebabkan kita berharap akan syurga Allah. Ini tiga. Waktu saya ingat satu pesanan Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia kata ilmu itu bila tidak diterima, tidak dicari untuk menambah ketakutan kita kepada akhirat atau menambah kita punya kerinduan kepada syurga, kalau tak menambah takut pada akhirat dan tak menambah kepada syurga, maka fa'ilmuhu madkhul, maka ilmu tersebut ilmu yang dimasuki sesuatu yang benda tak sepatut dalamnya. Maksudnya mungkin kita yang cari itu bukan cari kerana Allah Ta'ala, mungkin kita cari kerana ketinggian di sisi manusia, mungkin kita cari sebab nak terkenal, mungkin kita cari sebab nak dicop sebagai sunnah ahli sunnah ataupun seumpama dengannya. Okay. Maka itu ayat yang pertama, pujian terhadap ahli ilmu. Yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah Ta'ala bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Malaikat juga menyaksikan perkara tersebut, begitu juga orang yang berilmu. Dekat sini apa ujiannya? Iaitu Allah Ta'ala meletakkan bahawa orang berilmu ini macam malaikat menyaksikan akan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini juga bawa kita pada satu poin, iaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tauhid. Ilmu yang bermanfaat pada seorang itu adalah ilmu tauhid. Jadi mana-mana golongan yang sibuk nak mengaji sana sini, ahad dia penuh, satu ahad dia penuh pergi mengaji, tapi yang mengajinya tak ada mengaji tauhid, tak kenal tauhid, tak kenal manhaj, tak kenal akidah, nak mengaji ilmu tinggi-tinggi, nak membezakan hadis dhaif dan hadis palsu, bahasa Arab taktik, nak mengaji usul fiqh tinggi-tinggi tapi syirik dan tauhid tak tahu, nak mengaji ilalul hadis, ha, sebagainya di Kuala Lumpur sana, saya mengaji ilal hadis tapi pergi sembah kubur. Maka itu bukan ciri ilmu yang bermanfaat. Kata orang sebut sebab ayat kata apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Maksudnya orang berilmu dia menyaksikan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri ilmu yang bermanfaat yang kedua. Yang ketiga, wa qawluhu ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Wa ya Allah, tambahkanlah ilmu aku. Apa pengajaran kat sini? Iaitu orang yang mendapat ilmu bermanfaat ini senantiasa berasa ilmu dia tak cukup. Lepas tu dia minta ke Allah, ya Allah, tambahlah ilmu aku. Lepas tu kata Syekh Salih As-Sahimi, dia kata apabila orang itu telah mendakwa dia dah berilmu, dia rasa dia dah cukup, maka itu adalah kejahilan. Benda yang sama juga disebut oleh siapa? Disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab dia Kashfus Syubhat. Dia kata apabila seorang itu mendakwa التوحيد قد عرفناه فإنه من أكبر الجهل. Kata Syekh Umar Abdul Wahab, dia kata barang siapa yang mengatakan tauhid ni kami dah tahu dah, فإنه من أكبر الجهل, dia termasuk jahil yang sebesar-besar jahil. Tak pernah tauhid, tauhid ni kita dah tahu dah, dah biasa dah macam kita bertauhid. Jadi benar, benda ingat sekali Syekh Yazid, ada orang pesan kat dia, Syekh, tempat kita ni dah lama dah mengaji, so bagi tajuk yang tinggi sikit. Tengok kata Yazid dia tu, saya kata tak, kalau dalam kelas tu tanya seorang-seorang, maksud tauhid apa, pembahagian tauhid apa dia, apa dalil tauhid rububiyah, apa dalil tauhid uluhiyah, apa dalil tauhid asma' wa sifat, semua tak ada jawab. Dia kata, loh, katanya tempat ini sudah mengaji tinggi-tinggi, dia kata. Sebab tu lagi kata kat sini, nampak tak, wa qur rabbi zidni ilma. Orang yang mendapat ilmu manfaat, dia sentiasa dakwa ilmunya sedikit. Lepas tu kita tengok para masyaih sekalian, masyaih kibar, ulama, mereka duduk dengan masyaih-masyaih yang besar, membaca kitab-kitab yang mungkin mereka pun dah khatam dan dah hafal sekalipun. Betul tu, Syekh bin Baz rahimahullah, aku baca usul salasan 100 kali. Kita baru khatam sekali dah rasa alim gila orang tauhid. Usul salasan. Para ulama kibar, ulama sahabat kita duduk dengan majlis syekh. Majlis syekh baca Sahih Bukhari, sedangkan kita tahu dia tu mungkin dia punya huraian syekh Sahih Bukhari lebih hebat daripada syekh dia, tapi dia tahu tawaduk punya duduk mengaji. Hanya kita biasa gitu, tak ada ihtiram langsung dengan kibar ulama. Kibar ulama datang tak ada siapa pun peduli. Tapi kalau ketua hizbi dia datang, bukan main lagi, lempar-lempar. Ini beza hizbiyun dengan salafiyun. Salafiyun mengutamakan ahli ilmu daripada ahli politik, lebih utamakan ahli ilmu daripada ahli hizbi dia, daripada jamaah dia. Cuma kalau ketua jamaah datang kat depan, bukan main dia, datang, bersalam-salam, bukus, bukakak, apa-apa. Masyaih kibar, ini tanda dia tak ada hormat ilmu. Kata wakur rabbi zidni ilma. Kata ulama salaf, tak ada satu hari yang paling berbahagia bagi seorang mukmin apabila pada hari tersebut dia jumpa orang yang lebih alim daripada dia atau sama alim daripada dengannya, dan dia dapat satu ilmu yang baru daripada dia. Barakallahu fikum. Jadi ini kat situ pada ayat wakur rabbi zidni ilma, apa pengajarannya? Apa ciri ilmu bermanfaat, tuan-tuan? Iaitu orang yang dapat ilmu manfaat ini, sentiasa dia rasa ilmunya sedikit dan sentiasa memohon kepada Allah untuk menambah ilmunya. Aku Rabbi zidni ilman. Dan sekarang pengajaran lain juga, iaitu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meminta, tidak pernah mengarahkan Nabi-Nya untuk menambahkan sesuatu daripada dunia melainkan ilmu, melainkan ilmu yang bermanfaat. Seterusnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya takutkan Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-Nya adalah para ulama. Ini apakah ilmu manfaat kat sini? Jelas. Apa dia? Orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, dia akan takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata para ulama, cukuplah khasyah itu adalah satu ilmu, dan cukuplah melanggar perintah Allah itu satu kejahilan. Sebab itulah bila kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya orang taubat itu bagi orang yang melakukan dosa kerana kejahilan. Lalu ada orang tanya sebagai ulama salaf, Syekh, macam mana kalau orang itu buat dosa, dia tak jahil, dia tahu benda tersebut haram, tapi dia buat, adakah tidak ada taubat baginya? Mengata para ulama salaf, orang yang tahu tapi dia tak amal, maka dia jahil. Maka sama saja orang yang ada ilmu tapi tak amal, maka samalah dia dengan orang jahil. Maka dia termasuk dalam ayat itu, iaitu sesungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan kesalahan sedang dalam keadaan dia jahil. Orang yang buat maksiat dan keadaan dia tahu, dia itu dianggap masih lagi sebagai seorang yang jahil. Jadi kat sini apa kesimpulan dia? Ilmu manfaat, ilmu yang menambah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qassa Subhanahu wa taala min qissati Adam alaihi salam. Dan juga apa yang dikisahkan kepada kita berkenaan kisah Nabi Adam alaihi salam dan pengajaran Allah terhadapnya, iaitu Allah Taala mengajar Adam alaihi salam, wa aradhum 'ala al-mala' wa irduhum 'ala al-mala'ikah, dan juga Allah Taala membentangkan semua, membentangkan ilmu Nabi Adam itu kepada malaikat. Lalu malaikat kata apa? Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aziz, antaka antal 'alimul hakim. Masih engkau ya Allah, sungguh tak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau ialah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dekat mana ayat ini menjadi dalil ilmu yang bermanfaat? Apa petunjuk ayat ini? Apa petunjuk ayat ini menunjukkan bahawa ilmu itu ilmu yang bermanfaat? Macam mana ayat ini petunjuk pada ilmu yang bermanfaat? Haa? Kat mana ayat ni menunjukkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Saya tanya tuan-tuan lah, saya cakap ni. Malaikat kata bila Nabi Adam beritahu pertama kisah ni kan, malaikat ingat Nabi Adam ni lekeh lah daripada tanah apa semua, ataupun anggap macam hebat ke dia ni. Lalu Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam semua benda, wa'allama Adaman asma'akullaha fuma'aradhum al malaikah, kemudian dibentangkan kepada malaikat. Malaikat tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Semua Nabi Adam boleh jawab. Lalu malaikat puji, qalu subhanaka la ilma lana. Kan Nabi Adam tanya, ini apa? Nabi Adam tanya apa? Malaikat tak jawab. Nabi Adam tahu jawapan dia. Lalu malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana. Subhanaka la, maksud engkau ya Allah, la ilma lana illa ma'allamtana. Tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang kau telah ajarkan kepada kami ya Allah. Apa pengajaran kat situ? Apa pengajaran kat situ? Ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu yang datang daripada Allah dan Rasulullah SAW. Ha, ilmu yang bermanfaat itu apa? Annahu يقف كذا الشيخ صالح السهيمي. تعرفون الشيخ صالح السهيمي؟ صالح السهيمي إلى مفتي لمسجد نبوي حفظه الله تعالى ما سيره يدوم الإسلام. كذا الشيخ أنه يقف عند النصوص الشرعية. يتو دل آياتي apakah ciri ibu manfaat yaitu orang itu berhenti pada nas-nas syarak dan tidak melebihi Al-Quran dan Sunnah dalam apa yang mereka buat, apa yang mereka ucap dan apa yang mereka tinggalkan. Jadi macam mana ayat ini menjadi petunjuk pada ilmu manfaat? Iaitu, nampak tak? Malaikat kata tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang kau telah ajarkan. Maksudnya, orang yang mendapat ilmu manfaat ini, mereka berhenti pada nas-nas syarak Al-Quran dan Sunnah dan tidak melampaui benda perkara tersebut. Okey. Faham. Ayat seterusnya pula. Wa ma qassa subhanahu min qissati Musa. Dan apa yang Allah Taala Subhanahu wa Taala telah menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam lil hadr, lil khidr, kepada Khidir. Khidir ni rajih jadi nabi ke bukan nabi? Ha? Wallahu alam, yang rajih dia lah nabi. Ha? Pada kata Khidir, last-last sekali dia kata apa? Bila dia cerita balik pasal pecahkan kapal, bunuh budak dan bina balik dinding rumah si anak yatim tadi, Nabi Khidir kata apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tak buat ni dengan aku punya dapat sendiri. Aku buat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah Khidir dengan Musa, apa kisah dia? Tentang kisah Nabi Musa Khidir. Kan Nabi Musa ditanya, dia kata berkenaan dengan siapa orang paling, akulah orang paling alim sekali. Lalu Allah Ta'ala nak tegur pada Nabi Musa AS. Dan sebenarnya ada orang yang lebih alim pada tu. Lalu itulah kisah berkenaan dia dengan bantunya tu pergi cari ada ikan, lalu masuk air, kemudian jumpa dengan Nabi Khidir. Dia kata, wahai Khidir, boleh tak aku ikut engkau? Khidir kata, kau tak boleh ikut aku, kau tak boleh sabar dengan aku. Dan Nabi Musa kata, tolonglah, kau tak ada pengalaman lagi dengan aku. Boleh tak? InsyaAllah aku sabar. Ha, kemudian bila sampai kat kapal, pecahkan kapal. Nabi Musa kata, usah pecahkan kapal. Bukankah aku tanya, tak apa aku tanya. Kalau kau nak ikut aku, aku tak boleh tanya soalan. Okeylah, minta maaf. Nabi Musa kata, minta maaf, aku terlupa. Kemudian pergi jumpa, aku jumpa budak-budak pula. Seorang budak. Nabi Khidir, bunuh pula. Nabi Musa kata, apa ni? Kau buat benda yang mungkar. Nabi Khidir kata, bukankah aku tanya, jangan tanya. Nabi Musa kata, kalau macam tu, lepas ni kalau aku tanya juga, kita pisah lah. Aku pun tak tahan lah. Tengok budak-budak guna-guna kapal guna macam. Sampai kampung tu, Nabi Khidir minta orang kampung tu ambil dia sebagai, ambil mereka sebagai tetamu. Tapi orang kampung tu tak nak ambil. Fa'abaw ayyudhaifu. Tak nak terima. Sebab tak kenal. Tapi bila Pandui nak keluar dari kampung tu, nampak satu rumah yang dinding nak runtuh. Dia bina pula dinding orang kampung. Enggaklah tak nak terima sebagai tetamu. Dia runtuh, dia binakan pula dinding orang kampung. Nabi Musa kata, kan bagus, kita dah tak ada makanan. Kan bagus kalau ambil upah. Haa, sekali kata Nabi Khidir, hadha firaku baini wa bainik. Nah, ni pisah lagi. Kata tadi tak nak tanya dah. Soalan Nabi kata, tak punya balap tak ada balap tak tuai bih khubrah. Maka aku akan beritahu kamu tentang perkisahannya. Ada pun kapal tu, sebenarnya dekat depan mereka ada orang jahat, raja yang jahat nak rampas kapal. Jadi aku bocor kapal tadi tu supaya raja tu boleh tengok kapal bocor, tak rampas lah. Budak tu pula, ialah budak tu bakal akan menyesatkan mak ayahnya. Tak nak mak ayahnya dikufur. Lalu Allah Ta'ala ingin untuk menukarkan yang lebih baik untuk keduanya. Dan yang ketiga, apa dia? Aku binakan dinding itu sebab dinding itu adalah rumah bagi seorang anak yatim dan mak ayah dia dah mati. Lalu semua dekat bawah dinding itu ada harta. Kalaulah dinding itu runtuh, nanti orang ambil harta tersebut. Lalu Allah Ta'ala nak tunggu budak telah besar, barulah dia akan jumpa sendiri harta itu lalu bermanfaat untuk dia. Itulah dia cerita yang aku nak cerita dekat kau, yang kau tak tahu dia punya sebabnya. Sesungguhnya aku tak lakukan semua itu dengan pemikiranku. Aku lakukan semua itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah Nabi Musa kata, masya Allah, ilmu Allah Ta'ala luas. Jadi kat sini apa pengajarannya? Nampak ayat kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Boleh tak aku ikut engkau agar engkau mengajarkan aku ilmu apa yang aku telah dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini apa petunjuk kepada ilmu yang bermanfaat? Ada ada bertemu dengan orang lebih alim. Baik. Okey, hampir-hampir terkena. Ha? Sabar dalam menuntut ilmu. Baik, betul. Lagi? Musafir dalam menuntut ilmu. Nampak Nabi Musa pun musafir menuntut ilmu. Ni ustaz yang musafir, tak datang juga. Bukan semua datang, patutnya tuan datang KL nak main ngaji. Ustaz baik datang sebab nak makan lepas sembuh ni pasal. Maka datang juga ya. Barakallahu fikum. Jadi tak juga, ada juga ulama musafir untuk mengajar. Imam Syafi'i rahimahullah musafir ke Yaman sebab nak mengajar dan belajar dulu. Okey. Jadi tuan-tuan berubah ayat ni macam mana ni? Sabar untuk ilmu yang kedua. Tapi ada poin yang penting. Menyerahkan ilmu yang tidak ketahui kepada Allah. Itu yang kita sebut tadi lah. Betul juga. Menyerahkan ilmu kepada Allah Ta'ala. Apa banyak besar kat sini? Banyak yang sangat besar. Ha? Dapat? Hasan, itu juga pengajaran adab penting. Itu kalau kita orang tu buat lain dari kita, jangan tu hentam dia. Mana tahu dia ada dalil tabayyun. Tapi itu bukan juga yang digedaki daripada Imam Nur Jawad daripada ayat ni. Itu direct juga. Iaitu Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Apa pengajaran itu? Kan, maksudnya ialah orang yang lebih afdal jumpa orang yang kurang daripada afdal daripada ini sebabkan dia ada ilmu yang dia tidak ada. Haa, itu yang kita nak. Tawaduknya orang menuntut ilmu. Nabi Musa AS bukan sekadar Rasul. Dia Rasul apa? Ha? Ulul Azmi, bukan Ulul Amri ya? Ulul Azmi. Ulul Azmi bin Rasul. Lima Rasul yang terpilih. Bahkan ada Rasul yang paling hebat sekali. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih, akulah awwalu man ufiq yaumal qiyamah, akulah orang pertama yang akan bangkit di hari akhirat kelak. Bila aku bangkit, aku tengok Musa AS batishun yadahu bil arsh. Aku tengok Musa sedang pegang arsh. Dan aku tak tahu sama ada dia lah orang pertama dibangkitkan oleh Allah atau dia lah termasuk orang yang tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala pada akhirat kelak. Tak kisah pada ketika tiupan sangkakala. Afdal tak? Dia kes berkenaan dengan Nabi Musa AS, orang Yahudi berkandung dengan orang Islam. Orang Islam kata Nabi Muhammad SAW yang paling bagus. Yahudi kata Musa paling bagus. Orang Islam tombok orang Yahudi. Orang Yahudi tu jumpa Nabi mengadu. Orang dia tubuh aku. Nabi kata, la tufaddiluni ala Musa. Jangan kamu lebihkan aku atas Musa AS. Jangan kamu banding-bandingkan aku dengan Musa AS. Semuanya akulah yang pertama dibangkitkan akhirat kelak. Tapi bila aku bangkit-bangkit je, aku tengok Musa sedang pegang arash. Nabi Musa hebat tak? Hebat. Ulul Azmi dan Rasul. Juga dengan hadir Abdul Rahman bin Husain. Husain bin Abdul Rahman. Kata Nabi SAW, aku tengok dibentang kepada ku akhirat kelak. Aku tengok ada satu Nabi, satu pengikut. Ada Nabi dua pengikut. Ada Nabi tak ada pengikut. Dan aku tengok satu golongan yang ramai pengikut dia. Aku sangka itu adalah pengikut aku. Bahawa itu adalah pengikut Nabi Musa AS. Nampak? Tapi rupanya bukan. Itu kan pengikut aku, itu pengikut Nabi Musa. Aku nak datang ke ramai daripada itu, ialah pengikut aku. Dan ramai-ramai itu 70 ribu masuk syurga tanpa ada masuk syurga tanpa hisab. Dan kita bertauhid. Alhamdulillah. Poinnya adalah Nabi Musa jauh-jauh afdal daripada Khidir alaihissalam. Tapi gaji tak? Ini dalil bahawa yang afdal boleh menuntut ilmu daripada yang mafdul. saya boleh tuntut ilmu dari tuan-tuan, tuan-tuan boleh tuntut ilmu daripada saya. Ada benda yang mungkin saya tahu, tapi ada mungkin benda yang saya, banyak benda yang saya tak tahu. Barakallahu fikum. Ada orang yang ciri-ciri orang dapat ilmu manfaat ni tak? Oh tak, ini golongan tak ilmu apa puak ni. Ini madakhilah ni tak boleh, tak dengar apa pun apa-apa mereka. Nah, sebab Syekh Kibar datang berdetik sikit pun tak ada bunyi pun. Sedangkan dulu mereka yang sambut dulu Syekh tu di sebuah negeri di utara ni, ramai yang sambut besar-besaran. Kali datang kita offer, nak tak jadi host kepada Syekh Salib. It's be you now sekarang otak mereka. Tak ada adab dengan Syekh Kibar. Allah musta'an. Jadi antara ciri orang baik ilmu manfaat apa dia? Tengok sini, iaitu boleh tak aku ikut kau. Sebab cara dia tanya pun, hal attabi'uka, boleh tak aku ikut kau? Ana antu'allimani, supaya kau boleh ajar aku, mimma ulimta rushda, daripada ilmu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Cantik. Jadi inilah dia ilmu yang bermanfaat. Jadi kat sini, inilah ilmu yang, ilmu itu sendiri bermanfaat, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kitab daripada wahyu, dan dia memberi manfaat kepada si pembuatnya, si pemilik ilmu tersebut. Faham tak? Jadi ilmu ni bahagian pertama ialah ilmu itu sendiri bermanfaat. Ilmu manfaat apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan memberi manfaat kepada orang tersebut. So nanti kita akan tengok ada orang yang ilmu itu ilmu manfaat, tapi tak memberi manfaat kepada orang yang mengaji. Baik, apa macam ni pada siapa? Ha. Ha. Yes, nah. Dia betul. Bertawaduk dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia tak tengok orang tu lagi afdal daripada dia ke tidak. Tak kata orang tu mamak ni, siapa Abu Fadil ni? Bukan ada master PhD pun. Aku ada master PhD, tapi aku nak pergi kuliah dia. Tak. Kalau dia ada ilmu yang kita tak ada, kita kena terima. Al-ilmu dalalatul mu'min, kata Nabi SAW. Fa'inna wajadaha fahuwa haqqu biha. Ilmu itu barang hilang dari seorang mukmin, mana saja yang dia dapat, dia berhak untuk ambil. Baik. Cuma dalam nanti kita akan tengok, bila lagi ngaji pula, kita tengok manhaj guru yang ngaji lah. Ha, ini penting. Sebab inna hadha din fanzuru amman ta'khudhu minkum. Nabi Musa AS bila biar Khidir, Nabi Musa tahu Khidir ni tempat cari ilmu. Allah Ta'ala hajarkan dia. Maka Nabi Musa tahu orang yang aku nak ambil ilmu ni ialah orang yang ilmu ni ilmu Quran, Sunnah, Wahyu. Maka dia pergi. Ada pun pergi kepada ahli bid'ah, ha, itu bukan. Walaupun ahli bid'ah tu lebih berilmu daripada kita, kalau takut-takut dia merosakkan. Kata Imam Bukhari rahmatullah, aku mengaji 1000 guru, dan semua 1000 guru aku mengatakan al-ilmu qal wal amal. Semua guru-guru aku kata ilmu itu kata-kata dan amal. Baik, kita kena berhati-hati. Sebab tu dah ayat ni, dia cemukan ciri-ciri manfaat. Ilmu manfaat ilmu Quran dan Sunnah. Manfaat ilmu kepada sahabat radhiyallahu ta'ala. Ilmu manfaat maka orang tu tambah khasyah kepada Allah. Lepas tu ulama kata, kalau kamu belajar dengan satu orang guru, guru ni tak ada khasyah langsung. Apa dia haram semua belasah. Jangan ambil ilmu pada orang tersebut. Maka dia mengaji untuk apa? Untuk jadi tafawuh saja. Ilmu filisan, kita akan jumpa dalam kitab nanti. Al-alim, ada 3 orang jadi alim. Al-alim billah, ada orang alim dengan Allah, dan alim dengan perintah Allah. Ada orang alim dengan perintah Allah, tapi tak alim dengan Allah. Ada orang yang alim dengan Allah, tapi tak alim dengan perintah Allah. Terbalik pula. Orang alim dengan Allah dan alim dengan perintah Allah ialah orang yang alim takut dan takut Allah Ta'ala. Orang yang alim dengan perintah Allah, tapi tak alim dengan Allah, maksudnya tahu perintah Allah, hafal semua hukum hakam, tapi tak ada takut Allah Ta'ala langsung. Ada pula orang yang alim dengan Allah, saya takut ada, tapi tak mengaji pula hukum hakam. Jadi dia tak betul. Jadi kat sini dah sebut dah, kita perlu kritikal. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ini penting sangat. Ya itu berarti kat sini nanti dia ciri-ciri ilmu anfa'al tadi Quran, sudah. InsyaAllah dalam kitab nanti dia sebut lagi, dia akan detail lagi ilmu anfa'al apa dan ciri-ciri ilmu tak bermanfaat. Dia akan detailkan lebih detail insyaAllah bi'illahi ta'ala. Sama pula kemudian وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ أُوتُوا عِلْمًا وَلَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمَهُمْ أَتَلِيَهُ لَا يَنْفَعُهُمْ عِلْمُهُمْ. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah beritahu tentang satu kaum yang mereka diberi ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ilmu bagus, ilmu Quran, sunnah, ilmu salaf. Tapi وَلَمْ يَنْفَعُهُمْ عِلْمُهُمْ, tapi ilmu itu tak beri manfaat kepada mereka. Ini kategori kedua, iaitu apa dia? Ilmu bermanfaat tapi tidak memberi manfaat kepada orang yang memiliki ilmu tersebut. فَهَذَا إِلْمُ النَّافِعُنْ فِي نَفْسِهِ, kata ilmu itu bermanfaat dari segi diri dan sendiri, tetapi لَكِنْ صَحِبَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ, tapi orang memiliki ilmu tersebut tidak mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Seperti kata Allah Subhanahu wa Taala, orang Yahudi, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Semuanya orang-orang yang memikul Taurat itu, begitu tidaklah memikul dia melainkan seperti himar, seperti keldai dia memikul kitab-kitab. Tadi syur dah. Sebenarnya orang yang memikul seperti keldai, maksudnya apa? Dia tak faham dan dia tak aman. Jadi baca ayat ni, tengok ah, tak apa-apa, jangan kecoh saya tisu. Tengok saya bagi tahu. Tengok ayat dia kata apa? Perumpamaan orang yang memikul Taurat itu, iaitu siapa? Orang Yahudi. Thumma lam yahmiluha, mereka tidak memikulnya melainkan seperti keldai yang memikul kitab-kitab di belakangnya. Apa maksud dia ayat ni? Ha. Dia apa? Dia tahu tapi dia belum milik. Ah, dia tahu dan tak beramal dengan ayat tersebut. Jadi ayat ni bukan maksud kedai yang memikul tu, maksudnya dia tak faham. Bukan sekadar dia tak faham, kedai dia tak faham kitab yang dia angkat. Satu. Jadi ciri-ciri ilmu manfaat ialah dia ngaji ilmu manfaat, dia hafal Quran tapi tak faham Quran. Ini satu. Tu banyak hafiz-hafiz habis sekolah tahfiz, keluar jadi imam. Tak ngaji Quran, tak ngaji hadis, tak ngaji fiqah, tak ngaji akidah. Awak ni imam besar, baca Quran sedap. Orang sangka awak alim. Lepas tu orang tanya ilmu fatwa, orang tanya fatwa. Pernah bagi fatwa ke laut. Faftau bi ghairi ilm. Fadhallu wa adhallu. Kesat dan menyesat orang lain. Hari ni pula fatwa rokok tu harus sebab beri manfaat. Bagus tak? Jadi contoh. Fatwa bi ghairi ilm. Satu, tak manfaat sebab dia tak faham. Seperti umpama ni, golongan khawarij yang Qur'an dan Qur'an walaupun dia taraqiyahum, baca Qur'an tapi tak sampaikan tenggorok mereka. Jika orang munafik, orang tak layak penggunaan haditha, mereka tidak memahami kitab-kitab. Jadi, golongan pertama, ilmu manfaat tak beri manfaat kepada dia sebab dia tak faham, ataupun kefahaman dia bukan kefahaman yang benar. Seumpama tak faham juga, soal faham dia tak benar sebab faham dia tidak kembali kepada fahaman salafus salih. Ini satu. Yang kedua, ilmu bermanfaat tapi tak manfaat kepada pemiliknya, iaitu dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Kalau tafsir ayat ini, perumpamaan orang yang menanggung ilmu, menanggung Taurat itu seumpama keldai yang menanggung kitab-kitab, kata Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini adalah mereka tidak beramal dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalam kitab Nabi SAW dan hadis yang sahih. So di akhirat kelak ada orang akan dililit-lilit dengan tali perutnya ma'ai, ha? Dan dia akan berpusing-pusing seperti mana berpusingnya himar. Iaitu mereka ini menyuruh orang dan ajak bermakruf mencegah pada mungkar, lalu mengikut kata bukan gangguan dulu kat dunia mencegah mengajak bermakruf dan mencegah pada mungkar. Kata dia, kata lelaki tersebut, sebenarnya aku mengajak pada ma'ruf tapi aku tak buat, dan aku mencegah kepada mungkar tapi aku buat benda yang mungkar tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada hadis Nabi SAW, akan datang dengan seorang qari membaca Quran di akhirat kelak, Lalu disebutkan nikmat-nikmat yang dapat dekat dunia dahulu. Lalu dikatakan dia, kenapa kau baca Quran ini? Kenapa kau belajar Quran? Dia, aku baca Quran supaya aku boleh beramal siang dan malam, dan supaya aku boleh bacakan ini kepada manusia. Allah Ta'ala kata, kadibta atau kadabta, kau telah berdusta. Mereka berkata, kau telah berdusta. Sebenarnya kamu mempelajarinya kerana supaya dikenali sebagai qari. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga dengan yang kedua, watlu alaihim naba' alladhina ataina fansalakha minha fattaba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Terjemahannya, bacakanlah ke atas mereka wahai Muhammad berkenaan dengan kisah orang yang kami telah berikan ilmu kepadanya. Ataina, dan dia telah datang, kami telah datang, fansalakha minha, dan dia telah fansalakha, menarik diri, dia telah mengeluarkan diri daripada orang yang mendapat hidayah tersebut. Fattaba'ahu syaitan, maka dia telah mengikut syaitan, syaitan telah mengikutnya. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang yang sesat. Apa tafsir ayat ni? Apa tafsir ayat ni? Ayat ni kenaan dengan orang yang ada ilmu tapi kemudian ikut syaitan pula. Fattabahu syaitan. Jadi ciri orang yang dapat ilmu yang tak manfaat ni ialah dia dapat ilmu manfaat tapi dia still nak ikut syaitan. Dalam ayat ni ada tafsirnya. Seorang lelaki namanya Bal'am bin Ba'ura. Kita kan pernah dengar. Nama lelaki ni siapa dia? Bal'am bin Ba'ura. Seorang lelaki pada zaman Nabi Musa AS. Lelaki ni, dan kita tafsir dia sebut bahawa dia telah diberi ilmu Ismullahil A'zam, nama-nama Allah Ta'ala yang agung, yang idza du'iya bihi ajab, yang kalau dia berdoa dengan nama Allah Ta'ala tersebut, doa ni pasti mustajab. Bal'am bin Ba'ura. Namun ketika berlaku peperangan, Nabi Musa AS nak serang suatu bandar, askar lawan itu telah offer kepada, terang bahasa yang tak ni, telah memberi tawaran kepada Bal'am ini dengan harta yang banyak, dengan syarat kau tidak mendoakan kemenangan Nabi Musa AS. Lalu dia terima offer tersebut dan dia mati sebagai kafir. Ini contoh. Mengaji sunnah tinggi-tinggi, mengaji akidah tinggi-tinggi, mengaji hadis, mengaji fiqh, tapi bila berlaku satu isu, dia mengutamakan dunia daripada ilmu yang dia nak tegakkan tadi. Ini sangat bahaya. Ustaz janganlah cakap benda ni, saya bagi ustaz sekian-sekian. Ataupun dia jemput satu tempat yang tak betul. Kalau nampak maksud orang tu ada gambar, ada patung kat rumah orang tu, dia bagi sekali ceramah 2,000. Ustaz, apa hukum patung? Dia pun bercakap direct kan, tak panggil lagi dah. Khilaf. Hukum buat patung rumah khilaf. Ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Saya tak cakap betul-betul. Ini takut-takut termasuk dalam ayat ni. Allah bila menari فَسَلَخَ مِنْهُ فَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنْ الْغَوِينَ. Takut dia macam kisah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Jadi kat sini apa ciri ilmu yang tak manfaat tadi? Iaitu dia ikut syaitan. Dari ilmu yang betul tapi ikut syaitan. Yang seterusnya, ila qawli ta'ala wattaba'a hawahu, dan mengikut hawa nafsunya. Dan mengikut hawa nafsunya. Kan? Wala musyi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah. Maka dia terus termasuk orang-orang yang sesat. Lalu kami, kalau kami kehendaki, saya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau kami tak, kami jadikan dia itu tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala, di sisi manusia. Jadi lah kata Umar Al-Khattab, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Ini kaum dimulikan dengan Islam. Bila Nabi bila Umar Al-Khattab tengok Islam tu naik kuat, dia kata hadzal kitab yaf'u bihi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Tengoklah kitab Al-Quran ni lah yang telah menaikkan satu kaum dan merendah kaum yang lain. Itu kisah pasal apa? Bila Umar Al-Khattab panggil gabenor-gabenor dia semua. Umar Al-Khattab panggil gabenor-gabenor dia, bila dia panggil gabenor dia kata, siapa yang kau tinggalkan pengganti kau? Fulan dan fulan. Bukankah fulan dan fulan tu bekas sama? Tapi jadi pengganti gabenor sebab alim. Tanya pula gabenor yang kedua, siapa yang gantikan kau? Fulan dan fulan. Siapa fulan dan fulan? Bekas hamba kan? Bekas hamba juga. Bekas-bekas hamba ni semua mengaji dengan para ulama, lalu dia martabat mereka naik. Lalu Umar Al-Khattab kata, dia baca lah, dia ucapkan perkataan tadi, sesungguhnya kitab ini telah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Subhanallah. Patutlah Atta' bin Rabah, itu ulama salah, dia ni masa dia kecil, dia ni cacat okay, you lah. Mak dia kata, tak ada jalan lain, kau ni nak berjaya kat dunia, mereka kena mengaji. Mak dia ajar dan semua-semua hantar mengaji habis-habis. Kemudian dia jadi kuduk kain tinggi, jadi qadi. Sedangkan dia tu deform, dia cacat. Allah Ustaz. Kemudian seterusnya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Terjemahannya, maka mereka semua kemudian digantikan oleh generasi yang jahat, yang mewarisi kitab Taurat. Nampak, ada kitab Taurat tak? Ada ilmu manfaat tak? Ada ilmu manfaat. Mereka mengambil harta benda dunia yang hina dunia sambil berkata, dosa kami akan diampunkan. Ini ciri ilmu tak bermanfaat. Digunakan ilmu tadi untuk mendapat ganjaran dunia. Ishtaru nabi ayatillahi thamanan qalilan. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi kalau bahasa Facebook sekarang, penunggang agama lah. Ini golongannya. Orang yang gunakan agama untuk mendapat arda minat dunia. Buat satu kelas tafsir bayar 1,000 seorang. Allah musta'an. Ini bukan cara dia. Kenapa ada apa lagi? Tengok situ. Padahal ketika jika kelak kepada mereka, jika datang kepada mereka kelak harta benda dunia sebanyak itu pula, mereka pasti akan mengambilnya juga. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka dalam kitab Taurat bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah. Ini lagi, dia ada ilmu yang benar, dia ada Quran dan Sunnah, dia ada kitab Taurat, tapi nampak, mereka mengatakan terhadap Allah, mereka tidak mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. At-taqawul ala Allah. Mereka ini ada ilmu, tahu tak? Orang anggap dia ahli ilmu, tiba-tiba bila keluarkan fatwa, ada keluarkan fatwa daripada pendapat dia sendiri. Ini dahsyat. Taqawul ala Allah. Itu kerana banyak orang menertipu. Semangat tengok, orang tanya ustaz, orang berharap ustaz akan bagi fatwa yang betul-betul Quran dan Sunnah, tapi nakkan arda minat dunia, nakkan dunia tadi, dia bercakap atas hawa nafsu, betul tak nak sebut tadi. Dan mereka telah mempelajari apa yang terkandung dalamnya, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Ini kita punya hujah bagi ustaz-ustaz sunnah, bagi pengaji-pengaji ilmu sunnah, bagi tolak-tolak sunnah. Dia ingat ayat ni, walad darul akhiratu khairul lilladheena yattaqun. Kita nak akhirat. Lepas tu kita tak harga. Kalau ustaz tak harga, jangan panggil ustaz lagi. Ustaz, kalau buat fokus, berjam fokus 5 jam. 1,000 lah. Allah ustaz. Kalau kata ustaz minta maaf, nanti kami takkan jemput lagi nak. Ini wala darul akhir, wala tamnun tastakthir. Kata Allah Ta'ala Quran, wala tamnun tastakthir. Jangan mengharapkan dengan kerja dakwah kamu ni kamu nak banyakkan duit kamu. Dan yang lain pula, in ajriya illa ala Allah, kulla as'alukum alaihi ajra. Aku takkan minta kepada kamu semua ajr. Upah, in ajriya illa ala Allah, upah aku adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tak manfaat. Ini juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وأضله الله على علم. Apa ayat dia? Dan Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menyesatkan mereka dengan ilmu. Ini ciri yang kedua. Bahagian kedua iaitu orang yang dapat ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kita jumpa beberapa golongan lah. Satu, ilmu bermanfaat dan manfaat kepada pemiliknya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat tapi tak bermanfaat kepada pemiliknya. Maksud yang ketiga pula, ilmu yang tidak bermanfaat. Wa amman ilm alladhi dhakarahu Allah Ta'ala ala jihati dham, apa ilmu yang Allah Ta'ala sebutkannya dalam bentuk celaan, mencelanya. Faqaluhu sihir, antaranya ilmu sihir. Ini ilmu yang tak bermanfaat. Ini maksudnya ilmu itu sendiri memang ilmu yang tidak bermanfaat langsung, sebab ilmu tersebut mempunyai mudarat mahdah, mudarat pior mudarat, tak ada kebaikan langsung. Jadi ilmu tak bermanfaat pula, kita akan tengok Ibn Rajab dia bahagikan. Jadi bahagian pertama ni, ilmu yang tak bermanfaat kerana dia membawa kemudaratan yang murni. Maksudnya mudarat semata-mata. Antaranya ilmu sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum ma la yanfa'uhum wa laqad 'alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka mempelajari satu yang membahayakan mereka, iaitu membahayakan mereka di akhirat dan tidak memberikan manfaat, iaitu manfaat di akhirat. Sesungguhnya mereka, kaum Yahudi itu tahu bahawa siapa yang memiliki ilmu sihir, dia tidak akan mendapat keuntungan di hari akhirat. Jadi ilmu sihir. Itu juga dengan perintah Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala ayat seterusnya, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indallahi min al-'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketika para rasul itu sebelum mereka datang membawa keterangan-keterangan untuk menyelamatkan mereka, malah mereka mengejek-ejek dan mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Yang ini juga ilmu tak bermanfaat, iaitu ilmu yang mereka sangka daripada diri mereka sendiri, bukan dari Quran dan Sunnah. Dan dari Quran dengan Sunnah, bahkan mereka memperlekehkan pula Quran dan Sunnah. Nampak tu? Dan mereka diazab dengan azab yang selalu mereka berseloroh dengannya itu. Mereka perlekehkan. Kemudian ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Ini penting. Dan mereka mengetahui semua benda dalam urusan dunia ini, tetapi wahum anil akhiratihum ghafilun, dan mereka itu daripada ilmu akhirat mereka lalai. Ini juga ilmu tak manfaat. Tahu semua benda dalam dunia, Manchester City, siapa pemainnya, Chelsea, semua tahu. Frank Lampard main apa, kelab mana dulu, berapa gol dah skor, Messi kahwin dengan siapa, tinggi berapa, hati yang minat bola, yang minat politik pula, semuanya ahli politik, adun kawasan mana-mana tak, kampung bongek Negeri Sembilan mana pun dia tahu adun, dia tahu isu dia pula. Nampak tak? Semua tahu. Ya'lamuna zahiran min hayati dunya, mereka tahu semua urusan dunia ini. Wahum an akhiratihum ghafilun. Ini juga ilmu tak manfaat. Tak manfaat, maksudnya tak manfaat untuk agama dan akhiratnya. Okey. Agama dan akhiratnya. Wa kadzalika ja'at as-sunnah. Itu juga datangnya sunnah menjelaskan ilmu yang tidak manfaat. Ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat. Dan minta perlindungan, meminta perlindungan daripada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan memohon kepada ilmu yang bermanfaat. Contohnya hadis daripada Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Zaid bin Aqam, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Maksud dalil bahawa ada ilmu yang tak bermanfaat. Kata Nabi SAW, aku minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tak khusyuk, daripada jiwa yang tak pernah kenyang, nafsu yang tak pernah kenyang, dan juga daripada doa yang tak mustajab. Kita boleh hafal doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min nafsin la tashba' min qalbin la yakhsha' min da'watin la yustajab lah. Doa ini baca. Begitu juga dengan daripada Ahlus Sunan, daripada jalan-jalan yang berlainan daripada Nabi SAW, yang sebagainya disebut wa min du'ain la yusma, dari doa yang tak didengari. Dan riwayat lain pula ditambah pula wa'udzu bika min ha'ula'il arba', dan aku minta lindung daripada keempat-empat perkara di atas. Juga dengan hadis riwayat Nasa'i daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa'udzu bika min ilmin la yanfa', ya Allah aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku minta lindung kepada engkau dari ilmu yang tak bermanfaat. Juga dengan hadis Ibn Majah bahawa Nabi SAW telah bersabda, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa', mintalah Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan mintalah lindung daripada Allah daripada, mintalah lindung kepada Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Juga dengan hadis Tirmizi pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman warzuqni 'ilman yanfa'uni bih. Doa Allah manfa'ni bima 'allamtani, ya Allah manfa'atlah kepada aku ilmu yang kau telah ajarkan kepada aku, dan ajarkanlah aku yang ilmu yang bermanfaat kepada aku, dan tambahlah kepada aku ilmu, dan rezekikanlah ilmu yang beri manfaat kepada aku. Nampak banyak kali Nabi sebut manfaat, manfaat, manfaat. Bisakah dengan hadis Abu Nu'aym bin Hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima farubba imanin ghaira da'im was'aluka ilman nafi'a farubba ilmin ghaira nafi'. Kata Nabi SAW, ya Allah aku mohon kepada kamu iman yang kekal, iman yang tetap. Sebenarnya betapa ramai orang yang ada iman tapi imannya tidak tetap. Dan aku mohon kepada ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya betapa banyak ilmu yang tidak memberi manfaat. Doa-doa Nabi juga dari Abu Dawud radhiyallahu anhu bin Abu Dawud rahimahullahu taala dari hadis Abu Radah bin Usaib al-Aslami radhiyallahu anhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min al-bayan sihra wa inna min al-'ilmi jahla. Sebenarnya pada penjelasan itu sihir dan pada ilmu itu ada kejahilan. Maksudnya ada ucapan-ucapan ni yang berbentuk sihir. Apa maksud ucapan yang berbentuk sihir? Maksudnya orang kadang-kadang dia gunakan ucapan-ucapan ni untuk menyihir orang. Sihir tu macam mana? Iaitu mempengaruhi orang untuk ikut benda yang batil. Kalau kita tengok dalam sejarah salaf, ahli-ahli bid'ah semua-semua ahli debat. Saya bukan nak kata ahli debat semua ahli bid'ah, dengar ni. Ahli bid'ah pada zaman salaf semuanya pakar mengucap, pakar debat. Dia silap faham eh? Dia silap faham. Dia kata, oh saya kena kata yang pakar debat semua ahli bid'ah. Oh jadi nak tembak kita orang lah eh. Kita orang ni berdebat-berdebat dengan ahli bid'ah. Kita kata bid'ah tak bukan tentu. Kita nak kata bahawa ahli bid'ah pada zaman salaf mereka sebutlah pakar mengucap. Sebab apa? Sebab mereka tak ada Quran dan Sunnah. Orang yang bukan Quran dan Sunnah dia cakap dalil. Dalil ni macam ni sudah. Buat golongan ni dia pakai akal. Dia pusing sana, dia pusing sini, dia ambil sana, ambil sini. Kata kata para Imam Malik rahimahullah, adakah aku nak tinggalkan pendapat aku, meninggalkan Quran dan Sunnah ini semata-mata aku tengok ada orang yang lebih pandai berdebat daripada aku? Inna minal bayan ila sihra. Ini maksudnya semuanya ada ucapan tu ucapan yang menyihir orang. Hati-hati. Kadang-kadang orang kata ustaz ni ceramah sedap best. Was-was. Tapi yang dia ajar ni sampah, mazbanatul afkar, sampah-sampah otak pemikiran. Tak cakap dengan gadanya, politiciannya dengan penuh apa punya orang, apakah orang apa? Orang apa? Orator. Ha, orator. Dengan senang-senangnya, kadang-kadang bawa syahirnya, kadang-kadang bawa dia punya dan ucapannya bahasa Cina kejap, bahasa Hindu kejap, bahasa Cina, bahasa Hindu. Ha. Terpengaruh betul. Rupa-rupanya sihir. Wa inna minal ilmi jahla, dan dari ilmu tu ada yang jahil. Daripada Sa'sa'ah bin Sawhan fassara qala ta'ala inna minal ilmi jahla, adri ilmu tu ada yang jahil, iaitu yatakallaf al-alim ila ilmihi ma la ya'lam fayajhaluhu dhalik. Maka Sa'sa'ah mentafsirkan adri ilmu itu ada kejahilan, iaitu ada orang alim ini yatakallaf ila ilmihi ma la ya'lam. Ha. Dia sungguh-sungguh nak cakap tentang suatu perkara, benda yang dia tak ada ilmu tentangnya, lalu dia cakap benda yang tak betul, lalu dia jadi jahil. Jadi وفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل dan ditafsirkan juga baca laju eh. Beliau juga menafsirkan maksud hadis di atas adalah ilmu yang memudaratkan, bukan saja ia tidak memberi manfaat kepada orang jahil, bahkan lebih baik orang yang jahil itu kekal dalam kejahilannya. Nampak tak? Contohnya kita akan tengok ada ilmu tak bermanfaat ini. Kita jahil terhadap ilmu manfaat ini lebih bagus daripada kita mengetahui. Pada kata sini inna minal ilmi jahala. Maksudnya ada ilmu itu kejahilan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada sebagai ilmu ni kita jahil dia lagi bagus. Faham tak? Maksudnya ada sebagai ilmu ni kalau tak tahu bab tu lagi bagus. Contohnya apa? Ilmu kalam. Ahsan barakallahu. Malah pandai nak masuk ilmu kalam. Ilmu kalam, waktu kata ulama salaf, ilmu kalam ini jahil terhadap ilmu kalam itu ialah ilmu. Kata ulama salaf apa? Jahil terhadap ilmu kalam itu ialah satu ilmu. Dan alim terhadap ilmu kalam itu satu jahilan. Faham tak? Ustaz, saya tak tahulah ilmu kalam ni. Bagus, anda berilmu. Tak, saya dah baca, dah khatam lah kita ilmu kalam. Anda jahil. Jadi kita salam tahu tak? Tak tahu. Anda jahil. Itu maksudnya. Dan kalau mengaji untuk bandingkan dengan ilmu salam dengan ilmu khalaf, itu lain cerita. Memang aku maaf. Jadi antara ilmu yang tak manfaat, maka kat sini Syekh masuk pula. Barulah Syekh masuk pendetailan ilmu-ilmu. Maka sihir ilmu yang tidak bermanfaat langsung. Jadi ilmu tak manfaat ni Ibn Rajab dia sebutkan pertama sekali ilmu sihir. Ilmu sihir ni bukan sekadar tak bermanfaat, bahkan mudarat pula. Kemudian Syekh bawa pula satu lagi bahagian, iaitu ilmu yang ada kebaikan, tapi kalau kita berlebih-lebih padanya dia akan bawa mudarat. Ada ilmu yang ada kebaikan tapi berlebih-lebih padanya akan bawa mudarat. Lalu Syekh masuklah kepada ilmu al-ansab. Apa dia? Ilmu nasab. Kata-kata kat sini dia tulis apa? Pembahagian jenis-jenis ilmu. Tengok sebelah muka surat 34 tu. Para ulama menjelaskan maksud ilmu yang tidak bermanfaat berdasarkan riwayat hadis datang dari Nabi SAW. Antaranya S2. Bila saya baca kitab dari Arab. Fafi marasil Abi Daud, dalam mursal Abu Daud, daripada Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam ni? Bekas hamba Umar Al-Khattab. Ini kita ni bekas hamba dari tu. Bekas hamba Umar Al-Khattab, seorang faqih daripada Madinah. Thiqah, alim. Telah berkata, "Qila ya Rasulullah, ma a'lama fulanan?" Dikatakan, ya Rasulullah, alimnya fulan, alimnya si fulan. Lalu Rasulullah tanya, bima, dengan apa yang mereka dia alim? Dia alim tentang apa? Qala bi ansabin nas, dengan nasab manusia. Qala, kata Nabi SAW, ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Okay, bagi Nabi SAW ialah sebuah ilmu yang tidak bermanfaat dan kejahilan tentang ilmu tersebut tidak memberi mudarat. Nampak tak? Apa itu ilmu nasab? Ilmu nasab ni tahu sampai datuk dengan berapa 100. Itulah. apa datuk dekat satu datuk ni keturunan apa, datang daripada mana, kemudian datang sini, datang sini, apa semua dia macam ni. Cerita pasal benda-benda detail. Atuk aku yang ke-8 daripada Jawa sana. Dia keturunan Raja Pemani Bahawang Mahawangsa, contohnya lah. Dan atuk dia pula, macam dia pergi, datuk dia kahwin dengan orang dekat China sana, lepas tu dia pergi kat pulak Hawaii, lepas tu dia belajar tu je. Dia kata, benda ni tak manfaat lah. Lain faham. Okey, tapi kejap lagi kita akan tengok bahawa ada juga ilmu nasab ni yang bagus. Maksudnya, wa kharaja Abu Na'im. Abu Na'im dalam menyebabkan kitab dia Riyadatul Muta'allimin. Dan kitab dia Riyadatul Muta'allimin daripada hadith Baqiyah. Daripada Ibn Juraj, daripada Atta. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, wa fihi aydan. Anam qalu, a'lamun nasi bi ansabil Arab. Wa'alamun nasi bi syi'ab. Wa bima akhtalafat fihi al-Arab. Dia tahu apa? Orang yang paling tahu ada tentang salasilah keturunan nasab dan syair adalah orang Arab. Maksudnya apa? Orang Arab biasanya utamakan ilmu syair-syair dan ilmu nasab. Dan disebut pula wazala fi akhir al-ilmu thalathatun. Ilmu itu 3. Dia cerita pasal baqiyah. Ilmu itu 3. Sesiapa yang mencapai ketiga-tiganya merupakan ia satu kelebihan buatnya, iaitu ayat-ayat Allah, ayatul muhkamah, ayat-ayat muhkamah yang jelas. Ini ciri ilmu manfaat. Itu ayat jelas, ayat benar hukum, ayat benar dengan tauhid, atau sunnatul qa'imah, atau sunnah yang didirikan. Belajar pasal sunnah ini manfaat. Aw faridatul adilah, atau kefarduan yang adil. Itu benda-benda fardu-fardu kita belajar. Adapun kata di sini, dia kata isnad dia tak sahih, kata syekh. Okey. Itu juga dalam riwayat Abu Dawud disebutkan benda yang sama juga. Bila masuk awal tu pula, cara manfaatkan sebagian ilmu. Ini pula dia kata waqad warada al-amr, atau waqad warida al-amr bi anna yata'allam bi anna bi an yata'allam min al-ansab ma tusib bihi al-arham. Tapi di sana juga ada hadis yang menyebut bahawa belajarlah nasab-nasab kamu untuk kamu menyambung silaturahim kamu. Nampak sini sebab apa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah daripada nasab-nasab kamu dengan apa yang menyebabkan kamu menyambung silaturahim kamu. Jadi kat sini, ini yang disebut tadi, ada ilmu yang dia ada manfaat, dia ada mudarat, dia ada manfaat. Tetapi kalau berlebih-lebih pada ilmu ini, dia akan memberi mudarat. Contoh tadi apa? Ilmu nasab ni lah. Dia ada manfaat tak? Ada manfaat. Kita boleh kenal nasab tu, ni sepupu aku, ni atuk aku, ni saudara aku. Tetapi berlebih-lebih, berlebih-lebih dalam ilmu ini dicela. Kenapa dicela? Kenapa berlebih-lebih dalam ilmu nasab ni dicela? Pertama, dia akan jadi asabiyah. Ahsan, barakallahu fiik, tepat sekali. Sebab melampau dalam ilmu nasab, nanti dia akan jadi asabiyah qabiliyah. Sebab itulah Syekh Saleh Suhaimi dia kata, guru kami, okay, telah menasihati kami untuk menjauhi 4 jenis ta'asub. Okay, antara ta'asub yang paling dibenci sekali adalah ta'asub qabiliyah turabiyah, dia kata ta'asub tanah, negeri dan keturunan. Ini yang paling benci sekali. Kemudian disebut pula yang kedua, ta'assub madhab, al-madhabiyah. Ini juga dibenci. Yang ketiga, ta'assub turuqiyah, ta'assub kepada tarekat-tarekat al-ta'ifiyah, al-sufiyah. Okay. Yang keempat, ta'assub sebenarnya mazhab, tarekat lagi, tanah negeri kan. Yang satu lagi ialah ta'assub qawmi, kaum. Dan keturunan. Sebab itulah Nabi SAW kata, arba'un min ummati min al-jahiliyyati la yatrukuhunna. Ada empat perkara dalam perkara jahiliyah yang umatku masih lagi tak dapat tinggalkannya. Apa empat perkara tersebut? Al-fakhru bil-ahsab, berbangga-bangga belagak dengan keturunan. Wata'nu fil-ansab, dan kutuk pula nasab-nasab orang lain. Termasuk zaman sekarang macam kita kata bangla. Kenapa bangla ni buka puasa nasi dia banyak? Tengok bangla-bangla buka puasa dia penuh. Tapi nampak tu kan, macam kat Kuala Lumpur tu kan, kita buka puasa ni dia. Itu macam layanan. Masa ambil daging, ah bangla-bangla ambil daging kat sini. Pada bagi daging-daging yang yang daging sedap-sedap, dia special untuk AJK, JKKKK. Al-ta'asub al-ta'nu fil-nasab wal-istisqa bil-anwa', dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Wal-liyahah, dan meratapi kematian. Jadi dalam buku ni disebut sekarang ni ilmu, ilmu nasab. Nasab manfaat lah, manfaat untuk sambung silaturahim. Tapi melampau dia akan bawa kepada ta'asub qabiliyah. Dah lihat ya?